Tayyib, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ma'na al-ijmali, langsung ke ma'na al-ijmali, karena kalimat-kalimat dalam hadis ini alhamdulillah mafhumah. Semuanya bisa dipaham. Maknanya secara ringkas, sa'ala Abu al-Minhal al-Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam. Abu al-Minhal bertanya kepada dua sahabat, Al-Bara ibn Azib dan Zaid ibn Arqam, an hukmi sarfi, bertanya tentang hukumnya sarf, alladhi huwa bai'ul athmani ba'duha biba'd. Ini makna sarf. Apakah sarf? Ma huwa sarf? As-sarfu huwa bai'ul athmani ba'duha biba'd. Sarf adalah memperjualbelikan harga dengan harga. Ba'duha biba'd. Karena saman artinya apa? Harga. Jamaknya al-asman. Bay'ul asman. Al-asman al-zahab wal-fiddah awil-warid wal-naqad. Apa itu naqad? Uang kontan. Nukud jamaknya. Nukud ay, nah, ini yang paling kalian paham. Fulus. Fulus min qawlihi fil, nukud min qawlihi on qawlihim naqad. Uang. Berarti termasuk sarf barakallahu fikum adalah apa yang terjadi sekarang semakin ramai antara uang dolar dengan uang rupiah dengan uang real dengan itu juga bai'ul asman. Berarti sarf bukan? Sarf. Apakah boleh uang rupiahnya sekarang, dolarnya bulan depan? Tidak boleh. Bahkan saking berpengaruhnya, sampai-sampai ada orang yang ketika menukar, karena terlalu besar menukarnya, dari real ke rupiah di salah satu bank-bank di Indonesia sini, bahkan di tempat ini, di Cirebon sini, kita mendapat bantuan dengan real. Kita tukar. Jumlah rupiahnya hampir 900 juta. Itu kita menunggu dari pagi sampai malam. Pak, iya sebentar, nanti kita masih terus sampai malam. Sampai bank itu tutup. Ini gimana, Pak? Iya sebentar, karena ini bukan uang kecil, uang besar, nanti kita. Tapi kan enggak pakai cash. Tinggal kirim saja ke rekening ini 900 juta, selesai. Ya nanti, ini kan segala macam beralasan dengan 1001 macam alasan. Jam 9 apa jam 10 baru dikirim. Kira-kira kenapa menurut kalian? Ya. Kita pengennya kontan, dia menunda-nunda. Hah? Ada kembangannya, bisa berkembang dia. Kalau dolar itu naik 1 poin saja, 1 poin itu di bawah belakang koma, itu bisa puluhan juta. Dikalikan sekian kan, kali sekian, bisa besar. Sehingga subhanallah, agama ini sudah mengajarkan bahwa kalau jual seperti ini harus kontan. Harus kontan. La yajuz, naha Rasulullah SAW an bayi'id dhahab bil wariq dainan. Tidak boleh menjual emas dengan perak, perak dengan emas, atau alat tukar dengan alat tukar, kecuali harus yadan biyadin, ha'an ha'a. Tidak boleh dainan, tidak boleh dihutangkan. Famin wara'ihima radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ditanya tentang sarf, dua sahabat ini karena wara'nya, wara' adalah kehati-hatian, akhada yatadafa'anil fatwa, maka mulailah di sini akhada min af'ali syuru', yang sering diterjemahkan dengan mulailah. Kata-katanya bisa macam-macam, bisa akhada, bisa bada'a, bisa apalagi. Tetapi karena ini min af'ali syuru', terjemahannya sama. Maka mulailah masing-masing dari keduanya yatadafa'anil fatwa, saring menolak fatwa. Demikian waraknya mereka para sahabat, sehingga mereka saling menolak fatwa. Jangan saya, dia lebih baik dari saya. Dianya juga sama menyatakan jangan saya, dia lebih baik dari saya. Masing-masing melemparkan kepada yang lain. Wa yattaqir kullu wahidin minhuma nafsahu, masing-masing merendahkan dirinya. Bijanibi sahibihi, di hadapan sahabatnya. Dia lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya. Walakinnahuma ittafaqa ala hifdhihima, tetapi keduanya sepakat menghafal ucapan Rasulullah SAW. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bai'i dhahab bil fiddati dainan. Bahwa mereka hafal Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan perak dengan cara tempo, tidak kontan, tidak boleh. Lijtima'ihima fi illatir riba, karena terkumpulnya di sana alasan-alasan riba. Apa alasan riba yang pertama? Hah? Baik, pertama min amwal ribawiyah. Tidak akan ada riba kalau hartanya bukan harta ribawiyah. Dan kalian sudah tahu apa saja harta ribawiyah. Sehingga kalau menukar mobil dengan motor, mobilnya satu, motornya 10, terserah, bebas. Mau ditunda yang satu, ditunda yang lain, gak apa-apa. Mobilnya sekarang, motornya bulan depan, terserah. Mengapa? Bukan amwal ribawiyah. Syarat pertama, amwal ribawiyah. Kedua, syaratnya supaya tidak terjadi riba padanya atau dikatakan riba, kalau adam at-tasawi, sebentar belum selesai, fi jinsin wahid, kalau satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak, tidak boleh berbeda. Kalau ada mutasawi, tidak sama, maka jatuh dalam riba. Berarti dikatakan riba kalau hartanya harta ribawiyah dan satu jenis ternyata tidak sama, itu juga riba. Yang ketiga, laisa min jinsin wahid, laisa min jinsin wahid, berarti berbeda jenis, mukhtalifal jins. Tetapi adam mada taqabum, ada mutaqabut, artinya tidak saling menerima, satu nerima, satunya menunda, maka terjadilah riba. Kapan terjadi riba? Kalau hartanya harta ribawiyah satu jenis dan tidak sama, riba. Kalau hartanya harta ribawiyah beda jenis tetapi tidak taqabut, tidak kontan, maka terjatuh dalam riba. Sekarang emas dengan perak masuk di mana? Ditukar kalau dainan. Emasnya sekarang, peraknya nanti, atau peraknya sekarang, emasnya nanti. Dia amwal ribawiyah. Wa muqtalafal jins. Dan ada mutaqabud. Dan tidak ada taqabud. Maka terjadilah riba padanya. Lijtima'ihi ma fi illatir riba, karena terkumpulnya di sana pada alasan riba. Labudda afahina izin labudda fihima minat taqabud, maka ketika itu harus ada taqabud. Apa tadi taqabud? saling menerima dari tangan ke tangan, tidak ditunda. Fi majlisil akad, di majlis akad. Wa illa lama sahasar. Kalau demikian, tidak sahih sarf tersebut. Ini tidak dibenarkan, tidak sah sarfnya. Wa sara riban bin nasi'ah. Dan itu terjadilah riba, riba nasi'ah. Tapi kemarin ada yang bertanya tentang masalah jual beli COD, ya. Di sini bukan? Atau di radio? COD itu menjual emas, bayarnya di tempat. Jadi kamu salah satu dari toko-toko online menjual emas, kemudian kamu beli emas sekian, nanti emasnya dikirim ke rumah. Sampai di rumah, diterima emasnya, dibayar uangnya. Sah atau tidak sah? Uang ini termasuk amwal ribawiyah, emas juga amwal ribawiyah. Sah atau tidak sah? Riba atau tidak? Kemarin saya menjawab, kalau itu kontan, karena emasnya diterima, uangnya dibayarkan. Iya kan? Ternyata kalau dilihat lebih jeli lagi, ternyata semua toko-toko online itu, atau kebanyakan toko-toko online itu bukan penjual, tetapi perantara. Apakah Shopee atau dan lainnya, ya. Itu ada orang yang jual emas lewat Shopee, dan kemudian ada pembelinya lewat ini juga, lewat toko online ini juga sama. Dia hanya menghubungkan antara ini dengan itu. Bagi orang tadi menerima emas, membayarnya seakan-akan kontan. Sahih? Ternyata uang itu dibawa oleh sang kurir sampai ke perantaranya, toko online tadi. Perantaranya juga mau mengantarkan nanti kepada penjual emas tadi itu. Ada penundaan enggak? Ada penundaan. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali toko online tadi menundanya seminggu atau dua minggu. Pikiran mereka hampir sama, supaya di bank mereka berkembang dulu, karena ada bunganya. Baru kemudian seminggu kemudian dikirim uangnya, atau dua minggu kemudian dikirim uangnya. Barakallahu fikum. Maka ketika saya menyatakan boleh, itu karena saya melihat orang yang membeli menerima emas dan membayar sekaligus kontan. Tetapi penjual emas tadi tidak menerima uangnya dengan kontan, ditunda. Maka masih ada masalah padanya dan masih terkait dengan riba. Mafhum? Bisa dipaham? Wallahu ta'ala alam. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang sedang kita bahas, yaitu hukmu sarfi. Apa hukum sarfi? La yajuz bai'id dahab bil wariqi dainan. Tidak boleh menjual emas dengan perak atau dengan uang, kecuali harus kontan. Kalau tidak, maka terjadi riban nasi'ah. Ma yustafadu min hadal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadu min hadal hadis fawaid. Minha an-nahyu an bai'id dahabi bil fiddah. Pertama, faedah kita ambil adalah larangan menjual emas dengan perak, atau perak dengan emas, awil fiddati bidzahab, wa huma aw ahaduhuma ghaib. Tidak boleh kalau keduanya atau salah satunya ghaib, tidak ada, yang ditunda. Fala budda min at-taqabud, harus ada taqabud, saling menerima di majlis, fi majlisil aqd, li'annahu sarf, karena itu termasuk sarf. Nomor tiga. Mana nomor duanya? Catatkan kalian juga nomor tiga. Hah? Tidak ada nomor duanya. Coba lihat. Barangkali cetakannya berbeda. Dari satu, kenapa langsung tiga? Aina. Oh ini. Aywa, berarti ini hilang. Baik, yang kedua, sihhatul bai' ma'at taqabud fi majlisil 'aqd li'annahu sarf. Nomor duanya, sahnya jual beli emas dengan perak, ini boleh sesungguhnya. Jual beli uang dengan uang, tetapi jenisnya berbeda. Uang dolar dengan uang rupiah, uang real dengan uang rupiah, atau uang dolar dengan uang real, ila akhiri. Yajuz? Naam. Yajuz, tetapi ma'at taqabud, dengan kontan fi majlisil akad. Karena itu sarf. Yang ketiga, al-mufsid lil'aqad idalam yasul taqabud fil majlis. Yang merusak akad tadi adalah kalau tidak ada saling menggenggam di majlis. Huwa majtama'a fihi naqdan, yaitu apa yang terkumpul padanya naqdani. Naqdan adalah alat tukar. Apa saja alat tukar? Emas, perak, uang. Yang terkumpul padanya naqdan min illatir riba, dan itu termasuk illatur riba. Yang pertama illatur riba adalah abwalnya ribawiyah. Yang keempat, makana alaihi salaf radhiyallahu taala anhum min alwara wa tafdhil ba'dihim ba'dha. Faedah keempat, bagaimana keadaan salaf radhiyallahu taala anhum dari waraknya mereka, masya Allah. Kita mendapatkan pelajaran kehati-hatian para sahabat. Tidak sembarangan berfatwa, bahkan mereka takut. Dan menyerahkannya pada orang lain. Tanyakan pada beliau saja, tanyakan pada beliau saja. Saling melemparkan dan saling merasa kalau dirinya tidak bisa. Tidak sepandai dia, tidak lebih baik dari dia. Bahwasanya dia lebih baik dari aku. Selalu berkata seperti itu. Ini barakallahu fikum. Pelajaran penting bagi seorang da'i, bagi seorang guru, seorang ustaz, untuk tidak sombong dan merasa diri tidak orang yang paling wah, paling pandai, tidak. Tapi justru tawadhu. Kalau ada ustaz yang lain, dia akan katakan, tanyakan saja sama dia. Dia lebih tahu dari anak, dia lebih alim, dia lebih baik dari saya. Masya Allah. الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين حديث أبي بكر عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. Dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, saya ulangi, perak dengan perak dulu, kemudian emas dengan emas, kecuali harus sama timbangannya. Dan memerintahkan kami untuk membeli perak itu dengan emas, atau membeli emas dengan perak, sesuka kita. Ini silahkan, kalau emas dengan perak. Artinya kalau ikhtalafal jinsan, kalau dua jenis tadi berbeda, silahkan bi'u kaifa syi'tum. Silahkan jual, beli, sesuka kalian. Sebagaimana di sini sebutkan, annashtaril fiddah bidzahabi kaifa syi'na. Kami menjual atau dibolehkan, disuruh menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, kaifa syi'na, bagaimana suka kami. Ini sesuka kami. Maksudnya boleh dibedakan. Segram dengan sekian gram, sekian dengan sekian gram. Taib. Qala, kemudian ada yang bertanya kepadanya, yadan biyadin, kontan, dari tangan ke tangan. Demikian aku dengar. Demikian aku dengar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Tahfadhu al-hadith. Limata tahfadhu biduni nun? Madzumun bimada? Nah. Lamul amr mahzum. adalah mul amr litahfadhu hadal hadis. Barakallahu fikum.